إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala di dalam bab minasyirki an yastaghitha bighairillah. Berkata musannif membawakan dalil berikutnya dalam bab syiriknya beristighatsah pada selain Allah. Kata beliau, wa qawluhu ta'ala, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, fabtagu inda Allahi rizq, carilah atau mintalah di sisi Allah rizki. Wa'buduhu, dan beribadalah kepadanya. Washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, sesungguhnya kalian kepadanya akan dikembalikan. Demikian dalilnya berkait dengan istighatsah. Qala fi syarhihi, berkata syarih, ya'muru 'ibadahu bi ibtigha'ir rizq 'indahu wahdah. Allah perintahkan hamba-hambanya untuk mencari rizki dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Duna ma siwah, tanpa selainnya. Mimman la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'a. Jangan kepada yang lainnya yang tidak memiliki untuk mereka rizki. Baik yang di langit maupun yang di bumi, mereka tidak punya sama sekali. Fataqdimu dharf yufidul ikhtisas. Didahulukannya dharf memberikan faedah ikhtisas. Sama seperti didahulukannya maf'ul. Sama dengan didahulukannya maf'ul ketika berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamulah kami beribadah. Sesungguhnya bisa dengan kalimat na'budu, na'buduk, na'buduka, kami beribadah padamu. Secara makna sama. Iyyaka na'bud dengan na'buduka sama. Bahkan kalau kita bicara umum, lebih umum dengan na'buduka. Tetapi didahulukannya maf'ul itu yufidut takhsis, takdim taqdimul maf'ul, didahulukannya maf'ul yufidut takhsis, memberikan faedah pengkhususan. Sehingga kalau kita berkata na'buduka, kami beribadah padamu, bisa ditambah dan beribadah pula pada yang lainnya. Tetapi kalau kalimat iyyaka na'bud, hanya kepadamulah kami menyembah, kami beribadah, ada takhsis pengkhususan. Baik. Demikian pula kalimat wabtahu indallah ar-rizq. Carilah dari sisi Allah rezeki. Biasanya secara umum yang namanya maf'ul itu nempel dengan fi'ilnya. Maka kalimat fabtahu di sini fabtahu harusnya fabtahu rizq. Carilah rizki. Carilah rezeki. Inda Allah. Carilah rezeki dari sisi Allah. Iya kan? Umumnya ini. Yang ini umumnya ini. Tapi Allah khususkan kepada mula kami beribadah. Ini umumnya. Fabtahu ar-rizqa minallah. Carilah rezeki dari sisi Allah. Tetapi Allah balik. Carilah dari sisi Allah rizki. Carilah dari sisi Allah rizki. Ini namanya dharf. Kalau dharf ini didahulukan seperti ini, maka juga yufidu at-taksis, sama memberikan faedah pengkhususan. Carilah dari sisi Allah rizki. Maksudnya jangan dari yang lain. Sama dengan iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah. Jangan pada yang lain. Tidak pada yang lain. Ini juga sama. Carilah dari sisi Allah rizki. Ini jangan cari dari sisi lainnya. Taqdimu dharf yufidu taksis. Wa qawluhu, sedangkan ayatnya atau kalimatnya wa'buduhu, beribadalah kepadanya, min atafil am alal khas. Ini adalah ataful am alal khas. Digandengkannya, diatafkannya dengan waw, apa yang umum kepada apa yang khusus. Dan itu biasa dalam bahasa Arab. Biasa dalam bahasa Arab. Karena perhatikan, pertama diperintah dengan kalimat fabtahu indallahi rizq, kata Allah. Carilah dari sisi Allah rizki. Carilah itu bagaimana? Berdoa kan? Meminta, Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiba, Allahumma inas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amal mutaqabbala. Ibtigha, harapan, berdoa, meminta rizki dari Allah, ibadah atau bukan ibadah? Hah? Ibadah atau bukan ibadah? Hah? Ibadah, jangan ragu-ragu. Ibadah. Berdoa kepada Allah, ibadah. Carilah dari sisi Allah rizki. Berarti ini disuruh untuk beribadah dalam bentuk doa. Doa. Baik. Setelah itu Allah katakan wa'budu, dan beribadahlah. Tadi disuruh doa, doa ibadah. Sekarang disuruh ibadah, beribadahlah. Maka ini am, ini khas. Di antara ibadah ada doa. Di antara keumuman ibadah yang am ada doa. Berdoalah dan beribadahlah. Mirip dengan ayat-ayat yang lain. Yang mana di antaranya? Man yadhkur lana ayatan fi kitabillah. Siapa yang menyebut kepada kita satu ayat yang menyebutkan perintah ibadah dan perintah khusus dari jenis ibadah, kemudian perintah umum. Hah? Masa enggak ada? Naam. Udkulana ayatan. Satu ayat saja. Ikhwan ibn da'azakumullah, misalnya ketika kita berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat wa'buduhu washkurulah, tapi terbalik, ibadah dulu baru syukur. Syukur termasuk ibadah. Apalagi Inna salati wa nusuki. Inna salati wa nusuki. Nusuk apa maknanya? Selain sembelihan, maknanya adalah ibadah. Sesungguhnya salatku dan ibadahku. Salat termasuk ibadah. Artinya beribadahlah dengan ibadah salat dan semua ibadah yang lain. Beribadahlah kepada Allah dengan semua ibadah dan juga doa. Berdoalah kepada Allah dan beribadah dengan semua ibadah yang lain. Sehingga barakallahu fikum, faedahnya adalah Allah perintahkan untuk kalian beribadah kepada Allah dengan semua ibadah, khususnya doa. Khususnya meminta rizki kepada Allah lah, jangan kepada yang lain. Nah, kembali kepada kitab. Aifatlubu indallahi rizq, aila inda ghairihi. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, carilah di sisi Allah rizki, yakni jangan dari sisi yang lainnya. Hendaklah dari Allah, jangan dari yang lainnya. Li'annahul maliku lahu, karena Allah lah pemilik rizki. Wa ghairuhu, adapun selainnya, la yamliku syai'an min dalik, adapun yang lainnya tidak memiliki sedikit pun dari rezeki. Wa'buduhu ay akhlisu lahul ibadah, murnikan ibadah hanya untuk Allah. Wahdahu la syarikalah, sendirinya tidak sekutu baginya. Washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Ay ala ma an'ama alaikum, yakni atas apa yang Allah berikan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan, bersyukurlah. Ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan, yakni yaumal qiyamah. Fayujaza kulla amilin bi'amalih, dan kemudian akan dibalas masing-masing orang yang beramal dengan amalannya masing-masing. Qala al-musannif rahimahullah, musannif berkata lagi, atau sebelum masuk pada dalil berikutnya, pada dalil ini, apa kaitannya dengan istighosah? Cari jawablah. Apa kaitannya ayat ini dengan bab? Apa babnya? Minasyirki al-istighosah bighairillah. Apa kaitannya ayat ini dengan bab? Padahal ayat ini tidak berbicara istighosah, justru berbicara tentang carilah rezeki. Apa kaitannya dengan istighosah? Qul inna a'udzukum billah, kaitannya adalah bahwa istighosah biasanya pada orang yang kepepet. Al-istighosah, apa makna istighosah kemarin? Thalabul ghaus, meminta pertolongan ketika sedang kesusahan. Biasanya orang yang kesusahan itu seringkali kesusahan dalam masalah harta. Apakah rumahnya kebakaran habis, enggak punya apapun, atau dia dalam keadaan kena musibah yang lain, atau pailit bangkrut, maka dia kesusahan. Dan ketika kesusahan dia pasti akan istighosah, meratap. Aku begini, tolonglah aku dan sebagainya. Taib, maka kalau engkau terkena musibah dalam bentuk harta, fabtahu indallahi rizq, carilah rizki dari sisi Allah. Carilah dari sisi Allah, jangan dari yang lainnya. Jangan datang ke dukun-dukun, aku susah, aku kebakaran, aku bangkrut, aku pailit, tolonglah aku beri rizki. Jangan. Itu kaitannya. Kalau engkau kesusahan karena musibah pada harta, jangan cari dari tempat keramat benda keramat. Jangan cari dari batu-batu atau pohon-pohon keramat. Jangan cari dari siapapun. Jangan dari manusia bahkan. tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merataplah kepada Allah, beristighatsahlah kepada Allah. Dalil berikutnya qala al-musannif rahimahullah wa qawluhu, dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun wa idza fushira an-nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Kata Allah, siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang menyeru selain Allah, benda-benda, makhluk-makhluk, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yaitu siapa-siapa yang tidak akan bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka terhadap doa orang tersebut lalai. Benda-benda tadi yang disembah, makhluk-makhluk tadi yang disembah, lalai, tidak tahu menahu tentang apa yang diminta oleh orang yang memintanya. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daa, dan kalau dikumpulkan nanti manusia di padang mahsyar, justru mereka akan bermusuh-musuhan, yang berdoa dan yang dimintainya, yang menyembah dan yang disembahnya. Kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka ingkar kepada penyembahan mereka dalam bentuk doa. Ayat ini sangat jelas tentang syiriknya beristighatsah pada selain Allah, dan menyebutkan empat kejelekan. Istighatsah pada selain Allah, meratap meminta pertolongan pada selain Allah, memiliki empat kejelekan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Pertama, dolal, sesat dengan sesesat-sesatnya. Sehingga Allah katakan, waman adallu, siapa yang lebih sesat dari orang yang menyeru selain Allah. Berarti sudah paling puncaknya, sangat sesatnya, sehingga Allah tanyakan, apa ada yang lebih sesat dari ini? Dah ada. Yang kedua, yang kalian sembah, apapun itu, siapapun itu, tidak bisa mengabulkan. Apakah benda-benda, atau makhluk-makhluk, atau manusia, atau jin, la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, enggak akan bisa mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat pun. Itu kejelekan kedua. Kejelekan ketiga, wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka sendiri yang diseru al-mad'u'nya, yang diseru tadi, yang disembah, yang dimintai, yang diratapi, dia enggak tahu menahu apa yang kau minta, dengar aja enggak. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka itu terhadap doa orang yang berdoa kepadanya lalai, enggak tahu menahu apalagi akan dikabulkan, tahu aja enggak. Itu kejelekan ketiga. Kejelekan keempat, nanti yaumul qiyamah mereka akan saling bermusuh-musuhan. Ketika bertemu antara sang da'i dan sang mad'u, ketika bertemu yaumul qiyamah antara orang yang berdoa pada selain Allah dan yang dimintai doa tersebut, da'i ini yang berdoa, da'i dengan al-mad'u yang dijadikan Tuhannya, yang disembahnya, ini mad'u, ini yang memintanya, ya bani, ya habib fulan, ya wali fulan, ya fali fulan, meminta meratap, tolong aku bangkrut, aku pailit, aku susah, wahai wali Allah, atau memanggil jin, wahai jin yang baik, atau memanggil siapapun atau benda keramat, batu keramat, pohon keramat dan lain-lainnya, itu semua mad'u. Kata Allah, pertama, waman adallu, siapa yang lebih sesat dari orang ini, meminta kepada yang tidak punya, meminta kepada yang tidak memiliki, betapa sesatnya dia. Yang kedua, mereka la yastajibuna lahu ila yaumil qiyamah, enggak akan mengabulkan doamu kapanpun sampai hari kiamat. Yang ketiga, mereka ini enggak dengar, enggak tahu menahu apa yang kamu minta wahai dai. Dia enggak tahu menahu. Kamu ngomong apa komat kamis di kuburan, si mayit enggak tahu apa-apa. Allah yang berfirman, Allah yang berkata, wahum an du'aihim ghafilun, mereka lalai terhadap doa orang yang menyembahnya. Dan nanti yaumul qiyamah, antara al-mad'u dengan da'inya saling bertikai. Ngapain kamu nyembah saya? Kata al-mad'u. Kata da'inya, bukankah engkau orang yang dekat dengan Allah? Kata al-mad'u, kami tidak tahu menahu apa yang kamu minta, dan kami tidak nyuruh kamu, kami berlepas diri dari kamu, kami berlepas diri ya Allah, aku gak nyuruh mereka. Ini juga akan menyalahkan, saling bertikai antara da'i dengan mad'u. Dan diantara pertikaiannya kata Allah, wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka ini mengingkari, kafir dengan makna mengingkari, mengingkari ibadah mereka. Kenapa kamu beribadah pada kami? Mengapa kamu berdoanya kepada kami? Bi'ibadatihim kafir, mereka mengingkari ibadah kepadanya. Siapa yang suruh nyembah saya? Ikhwan ibn a'azakum, alhamdulillah, ahlu sunnah, ahli tauhid, mengerti kepada siapa harus meratap, meminta, berdoa, beristighosah, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fanafa subhanahu wa ta'ala ayyakuna ahadun adalla mimman yad'u ghayrahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menafikan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih sesat daripada orang yang berdoa pada selain Allah. Wa akhbara annahu la yastajib, dan mengkhabarkan pula bahwa benda-benda yang disembahnya tidak akan mengabulkan doa. Ma talaba minhu, enggak bisa memberikan apa yang diminta ila yaumil qiyamah. Wal ayatu ta'ummu kullaman yud'a min dunillah, maka ayat ini mencakup seluruh yang diseru selain Allah. Karena disebutnya dengan kalimat man, siapapun. Kama qala ta'ala, qul ud'u alladhina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Katakan pada mereka, katakan, panggillah orang-orang yang kalian anggap sebagai tuhan-tuhan selain Allah, panggillah orang-orang yang kalian seru di dunia, silakan panggil mereka. Fala yamlikuna kashfad durr, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyingkapkan kesusahan. La yamlikun kashfad durr, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyingkapkan kesusahan dari kalian. Wala tahwila, tidak bisa pula memindahkan. Siapa yang dimaksud? Siapapun. Allah katakan dengan kalimat, panggillah siapapun yang kalian anggap, yang kalian seru selain Allah. Berarti semua jenisnya. Apakah jenis makhluk hidup ataupun benda mati. Apakah orang soleh ataupun habib, turunan wali ataupun apa. Sama saja. Mereka la yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyingkapkan madarat, tidak pula bisa memindahkan. Wa fi hadhihi al-ayah akhbara annahu la yastajib, maka dalam ayat ini Allah khabarkan bahwa benda-benda tadi, makhluk-makhluk tadi tidak mampu mengabulkan doa. Wa annahu ghafilun an da'ihi, dan mereka tidak mampu dan tidak tahu, lalai terhadap yang memintanya. Wa idza husiran nas, dan kalau dikumpulkan manusia mereka menjadi bermusuh-musuhan. Dan mereka mengingkari penyembahannya. Fatanawalatil ayah kulladain, maka ayat ini mencakup siapapun yang berdoa pada selain Allah, yang beristighatsah pada selain Allah, dan mencakup kullamad'uwin, dan mencakup semua yang disembah, yang dimintai dengan doa, siapapun apapun bentuknya, min dunillah, yang selain Allah. Qala Abu Ja'far ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, wa idza husyiran nas kanu lahum a'da'an, maknanya adalah yaqulu ta'ala dzikruh, Allah berfirman yang maha tinggi sebutannya, idza jumi'an nasu, kalau manusia dikumpulkan, li yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti, fi mauqifil hisab, di dalam atau pada waktu dan tempat hisab, kanat hadil alihah allati yad'unaha, maka berhala-berhala tadi yang disembah, apapun yang diseru selain Allah di dunia, akan menjadi a'da'an, akan menjadi musuh-musuhnya yang memberatkan. Bukan membela, tetapi justru akan menjerumuskan. Li'annahum yatabarra'una minhum, karena mereka berlepas diri daripadanya, berlepas diri dari orang yang berdoa kepadanya, berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya, berlepas diri dari orang-orang yang meminta pembelaannya, akan berlepas diri. Dan itu beritanya dari Allah. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari penyembahan orang-orang tersebut. Kenapa kalian menyembah aku? Mengapa kalian meminta berdoa kepadaku? Yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah berfirman yang maha tinggi sebutannya, wa kanat alihatuhum allati ya'budunaha fid dunya, bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah di dunia, li'ibadatihim, mengingkari penyembahannya, jahidin, menentang penyembahannya, li'annahum yaquluna yaumil qiyamah, karena mereka-mereka yang disembah ini akan berkata nanti pada hari kiamat, ma amarna bi'ibadatina, kami enggak memerintahkan kalian untuk menyembah kami, kami tidak menyuruh kalian untuk berdoa kepada kami, wala sya'arna bi'ibadatihim iyana, kami tidak merasa, kami tidak tahu menahu tentang ibadah kalian kepada kami dan doa kalian kepada kami. Tabarra'na ilaik, kami berlepas diri kepada engkau ya Allah dari mereka. Kami berlepas diri kepada engkau ya Allah dari mereka. Ya Rabbana, wahai Rabb kami. Bukannya mengabulkan doa, bahkan menentangnya. Bukannya memberikan pembelaan, malah memusuhinya dan menyalahkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula am hum dallu as-sabil, qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dhikra wa kanu qauman bura. Ketika mereka dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, dan juga sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah dikumpulkan yaumul qiyamah, maka dikatakan kepada sesembahan-sesembahan tadi, a antum adlaltum ibadi haula am hum dallus sabil, apakah kalian yang menyesatkan hamba-hambaku? Ditanyakan pada sesembahan-sesembahan tadi. Sesembahan itu bisa Nabi, Nabi Isa disembah, Nabi Uzair disembah, bisa benda-benda, bisa makhluk-makhluk lainnya, bisa jin, bisa manusia. A antum adlaltum ibadi haula am hum dallus sabil, apakah kalian yang menyuruh mereka, apakah kalian yang menyesatkan mereka sehingga mereka jadi berbuat syirik, atau mereka sendiri yang sesat jalannya? Sesembahan-sesembahan tadi berkata, Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Enggak pantas bagi kami untuk menjadikan mereka wali-wali kami selain engkau ya Allah. Walakin matta'tahum wa aba'ahum, tetapi ketika engkau berikan pada mereka kesenangan-kesenangan dunia dan kepada bapak-bapak mereka, hatta nasu dzikra, hingga akhirnya mereka lupa terhadap zikir kepada Allah, lupa mengingat Allah, wa kanu qauman bura, maka jadilah mereka kaum yang jelek, kaum yang syirik, kaum yang kufur. Berkata Ibn Jarir rahimahullah, wa yawma yashuruhum wa ma ya'buduna min dunillah, ketika dikumpulkan mereka dengan apa yang mereka sembah, yakni minal malaikati wal insi wal jinni, semua yang mereka sembah dari malaikat-malaikat, manusia, nabi-nabi ataupun orang soleh atau yang mengaku-ngaku habib, dikumpulkan semuanya, wal jin, dan termasuk jin juga. Dan ditanya dengan pertanyaan tadi, a antum adlaltum ibadi haula? Apakah kalian yang menyesatkan hamba-hambaku? Menyuruh mereka menyembah kamu? Menyuruh mereka berdoa kepada kalian? Atau mereka sendiri yang sesat? Maka semua yang saleh-saleh tadi, apakah para nabi atau orang-orang saleh, pasti akan menjawab seperti yang Allah katakan ini. Kami berlepas diri dari mereka. Kami tidak tahu menahu tentang mereka. Kami tidak menyuruh mereka. Qala Isa wa Uzairun wal malaika. Akan berkata Isa alaihi salam, Uzair alaihi salam, dan para malaikat-malaikat alaihimus salam, ini mereka hamba-hamba yang soleh, mesti akan menjawab, subhanaka ma kana yanbaghi lana, maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagi kami untuk menyuruh mereka menyembah kami, enggak pantas bagi kami untuk menyuruh mereka beribadah pada kami, kami tidak pantas, tidak layak untuk menjadikan Tuhan selain engkau ya Allah. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Pertanyaan, apakah ijma' ulama bisa menjadi sandaran dalam keyakinan akidah atau tauhid? Naam. Dan itu ijma'. Ijma' bahwa ijma' ulama bisa menjadi hujjah dan bahkan menjadi akidah. Mengapa? Karena Nabi bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat atas kesesatan. Umatku tidak akan sepakat atas kesesatan. Artinya kalau umatku sepakat, mesti kebenaran. Tetapi khusus tentang zat Allah, khusus tentang masalah mengenali Allah dan perkara-perkara yang gaib, maka hanya Allah yang tahu dan Rasulnya. Sehingga para sahabat ijma' mengenali Allah dari Quran dan Sunnah. Nah, bagaimana niat dalam hati yang benar? Apakah cukup berucap dalam hati? Apa seperti berucap dalam hati? Ya, yang namanya niat dalam hati adalah niat. Ketika kamu datang ke masjid, kamu punya niat gak bahwa kamu akan sholat? Punya, cukup. Itu niatmu. Dan ketika engkau berjalan ke masjid pada waktu azan dikumandangkan, waktu duhur, punya gak niat kalau engkau akan sholat duhur? Ada, cukup. Gak usah khusus. Khusus dalam hati mengikrarkan, saya niat akan sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat dengan ikhlas karena engkau ya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi diikrarkan di lidah, lebih parah lagi. Sebab enggak ada contohnya. Sudah ada niatkah dalam hati kalian? Kalau sudah, cukup, itu namanya niat. Niat itu dalam hati. Barakallahu fikum. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran.